Ha, mengesa tu dia jatuh baik banyak-banyak. Itu pula tu tafsiran dia tu. Kalau kita kecek hak asah mengesa dalam ilmu tauhid lain daripada mengesa dalam kita duk bicara apa dia tu ilmu tasawuf. Ya lain-lain sikit dia panggil kelah-kelah dia lah tak suka. Kerana ilmu tauhid dia duk kecek asah. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin dia duk kecek asah. Itu dia. Nah, kecek asah. Maka asah ni kau katakan ni awak rumah batu, awak gapo gak, dia gali dah tanah kan. Tengoklah orang mecik satu, kalau orang cermat sungguh lah nah. Nak cermat sungguh, dia nak gali dah tanah, dia cek tanah dulu, kena pakai jarum kau, tak kena pakai jarum tanah ni. Dia cek bih tu. Pas nak gali tapak luah mana tu, ya ukur pula dengan bangun ni nak naik, bangun berapa lapis nak keluar berapa, ya kira habis tu. Tapi tu orang mengaji kah nak cari hak tu. Kalau kita buat gamak-gamak tak faham lah. Untuk duduk apalah. Kerana orang nak makan upah nak ambil resmi tak faham lah. Itu orang mengaji cara asah. Pahak tu habis berjuta-juta kadang-kadang tu, right? Kamu saja je hak tu. Tengok tak nampak. Ini pas-pas tu duduk mengaji usuluddin tu apa tu. Duduk nak kukuh asah tu. Sebab bila asah tu dia kena dengan tapak, kena dengan kerik dia, bina naik banyak mana pun tak apa padan dengan asah tu buat. Itu panggil usul din. Asah tu nye ugamu. Maka tauhid tu apa tu? Kita i'tikad Allah so tak ada yang lain. Kita duduk mengaji wahdaniyat. Kita duduk mengaji wahdaniyat dia. Allah esa. So pada zat dengan makna tidak ada yang lain, yang dua. Jadi apa nama tidak ada yang lain, jadi dua pandangan Allah Ta'ala. Tak ada. Dan zat Allah Ta'ala tidak berterima bahagi bersusun ke apa. Bagaimana dah? Itu huraian dia di sana. Tapi dengan cara ijmanya, i'tikad tu hasa. Tak ada yang lain sama sekali. Itu yang panggil tauhid. Apabila so saat ni tu, so pada perbuatan. Kita intikak kata, yang lain tak boleh bekah sama sekali. Ada? Tu pada akidah, pada pegangnya. Itu panggil mengesahkan Tuhan. Panggil. Sudah kita asah situ dah, bak hukum adat suku. Hukum adat suku. Hukum syariat suku. Terkadang kita berkecek tu apa nama ni dalam bentuk rupa syirik dalam berkecek, tapi tak ada apa kerana asah kita tauhid ada yang panggil tangguh tah majak. Tangguh tah majak lah nama majak ni sepuluh hujan turun guru sepuluh kita duduk dahga buat siapa buka serenok lah ketika nak buka bila buka hilang dahga. Sabit minum air, hilang dahga. Sabit makan, kenyih. Maka kita basuh lalu. Nasi ni mengenyih. Air ni memuah dahga. Bagi orang ada asah ilmu tauhid, salah ke tak kerja kita? Tak, tak salah. Betul. Maka orang kata di sana mengenyih makan ni, mengenyih apa, memuah dahga pada air, tanggung tak majak. Sabit asah tauhid tak ada. Dia ikut di mula lagi dah kata, tak ada yang lain boleh berkah. Dia panggil mengesah. Tapi cara berkecek dia kena berkecek turut bagaimana hukum adat. Adat biasa kecek lah mana malah tu lah. Dan pula segi hukum adat, bahasa kita sudah dapat ngejala cuba uji tera, dapat gini boleh kita bahasa boleh ada apa. Ada apa ilmu usul ilmu tasawuf tu dia panggil hak tu nak mencomel, nak menyempurna ke iman. Tu hak tasawuf tu. Dia panggil nak syarat bagi kamalul iman. Nak bersempurna iman tu lah. Waktu lah kau tidak mengaji kita tersawuf. Waktu ya, kadang-kadang dalam pandangnya semua tak saya pandai kita, tak saya pandai daya upaya kita, tak saya pandai ikhtiar usaha kita, hanya pandai Allah mata-mata. Waktu dia kira apa tu? Waktu dia kira kerik je, kerik lah. Nak tambah kerik lah, kau tinggi kita lah. Kau sepenuh tu dah. Yang lain tu. Jadi semua tu dibina atas tauhid usuluddin tu lah. Dia bina situ lah. Itulah. Lepas tu bila kita pergi situ pula main dalam ibadat kita. Dah kita tauhid dah Allah. Kita sembahyang kerana siapa? Itu dia panggil tauhid. Kita puasa kerana siapa? Ha tu, ha tu ya kaki tu. Kalau kita pergi kanan lain orang panggil belum lagi sepenuh kita. Supaya budak-budak puasa, kanak-kanak kecil puasa dia takut kita orang tua ya. Ha, oh ayah aku murid sungguh tak puasa, murid. Ayah aku tak murid sungguh tak semayak. Apa tu bila tak ada dia tak semayak, berada dia semayak. Ha dia panggil tu, dia panggil dia tak reti lagi. Ha nah. Ha maka begitulah kalau kita tu buat apa-apa kerana lain, orang panggil syirik pada puasa. Sirik pada kosak. Nah, hak tu orang panggil pulang kepada sempurna tak sempurna ya. Ada pun tauhid asasnya sah. Tak apa pasal kita ni tikak tu hasa je yang menjadi segala-gala. Nah.